Kuritun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi kaberan, didemani neng juragan empang. Rasa senang sun ora kejagan, oleh demenan macam sampean. Uang libora beri perhitungan, ngupai sewakan banding seempang. Terima kasih.